الحمد لله الحمد لله مدبر أمور مشفي الدهور وقاسم الزهور وخالق الخلق والحلوى ونور الحزن والسرور الذي جعل يوم الجمعة أفضل الأيام وضعف الأجور وجب السعي لصلاة الجمعة على كل مقيم مكلف الأحرار والذكور وجعل التخلف عنها سببا في الطبع على كل غير معذور نحمده تعالى ونشكره ونستعينه سبحانه ونستغفره مما سبقنا من الأمور والأوز والفجور ونشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له عالم الغيب والشهادة المذة الصدور ونشهد أن سيدنا محمدا رسوله مصطفى الشمس الموجودات وطبرها الأددور اللهم صل وسلم وبارك ترحم على سيدنا محمد وعلى أصحاب الذين أضروا به دينه وضوية الظهور صلاة وسلاما يطرد جنبه وإذا قال في تنوز الموت يقول الكبور أما بعد فيا الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا عباد الله إن الله تعالى أكرمنا بيوم الجمعة وخصنا به من بين سائر الناس وأعطانا للمسجد لصلاة الجمعة ما لا يقاس بمقياس ويكفي في بدلها أن من ترك استغالة ولم يعرب عليها فاتصل وتأهب بكر إليها كان بكل خطوة يخطو أجر من صام سنة وقامها معاشر المسلمين رحمكم الله Allah SWT telah beri anugerah kepada kita umat Muhammad SAW dengan kemuliaan hari Jum'ah, hari yang penuh barokah yang tidak pernah berikan kepada umat-umat yang lain. Juga kita telah beri kekuasaan Allah Taala untuk melaksanakan sholat Jum'ah, di mana sholat Jum'ah ini tidak pernah dijalankan oleh umat-umat yang lain kecuali oleh umat Muhammad SAW. Hari Jumat adalah hari yang mulia, yang penuh barokah. Salat Jumat adalah fardu ain hukumnya. Dan orang-orang yang mengingkari salat Jumat dihukumi kafir. Karena salat Jumat ditetapkan sebagai fardu ain dengan dalil-dalil yang qat'i. Dan salat Jumat merupakan salat fardu yang tersendiri, bukan pengganti dari salat zuhur. Bahkan salat Jumat lebih dikokohkan kewajibannya daripada salat zuhur. Wahia akad minat zuhri, bahkan salat Jum'ah merupakan lebih utama dari salat balia abdul salawati. Hari Jum'ah merupakan hari mulia dan hari yang agung, lebih agung bagi Allah SWT dibanding hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Kesimpulannya bahwa kita selalu mendengar mau'idah dan peringatan yang tetap pada tiap hari Jum'ah ketika kita mendengar khutbah. Itu merupakan mau'idah yang jelas dan sangat bermanfaat di dalam mendidik jiwa seorang para khutbah, pendengar khutbah Jumat sekalian. Allah SWT mengampuni dosa-dosa orang mukmin yang melaksanakan salat Jum'ah mulai Jum'ah hari ini dan juga akan datang. InsyaAllah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Rabbul Alamin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ah wa ramadhanu ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza ja'tun bil kaba'ir muslimin amara radhiyallahu anhu, yang artinya salat lima waktu zuhur sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya subuh, dan jum'ah ini akan datang Ramadan ini teman sekalian, insyaallah semua dosa-dosanya diampuni Allah Taala selama kita menghindari, mari kita menjauhi dosa-dosa besar. Imam Suyuti rahimahullah taala menulis dalam kitab Khususiyatul Jum'ah, setengah daripada keistimewaan hari Jumat adalah berkumpulnya semua roh-roh yang meninggal pada hari Jumat, para ahli kubur diziarahi dan mayit dalam kubur diamankan dari siksa kubur. Dan siapa orang yang mati hari Jumat dan bangun Jumat, maka aman dari siksa kubur. Api neraka jahanam tidak dinyalakan pada hari Jumat. Dan pada hari Jumat ini pula, ahli surga berziarah pada Tuhannya, yaitu Allah Ta'ala, kelak pada hari akhir. Al-Khususiyah, Yaumul Jumat, juz 2 halaman 54. Maka dari itu, baik muslim sekalian, marilah kita sambut tiap-tiap kedatangan hari Jumat yang mulia ini dengan jiwa yang tulus ikhlas, penuh bergairah dan beribadah, lebih-lebih ibadah dalam salat Jumat. Karena zaujah adalah merupakan kewajiban bagi umat Islam sesudah salat ini waktu. Usahakan datang lebih cepat menuju masjid dan rebutlah pada salat pertama atau shaf awal atau shaf belakangnya. Jangan hanya senang di luar saja sambil beromong-omong. Tidak mau mendengarkan khutbah, itu merupakan kerugian besar bagi saudara sekalian. Tidak dapat memperoleh dari fadilah hari Jum'ah yang agung ini. Tidak bisa salat tahiyat masjid, tidak dapat itikaf dan tidak dapat mendengar khutbah Jum'ah dengan khusyuk. Dan lebih lagi, anda tidak akan mendapat ampunan dari Allah SWT. Qala Rasulullah SAW, man tawadda'a fasal al-wudu'a sumalaz masjid fastama'a wa ansata huwa lauma baina wal jum'ah wa jatatu safa amamin salasati ayamin mana sasa sapa ketlaho au kama qol ra muslim annabi rahimahullah. Yang artinya, siapa orang berwudu dan menyempurnakan wudunya kemudian mendaki salat Jum'ah dan mendengarkan serta menghadirkan bacaan khutbah, mati barang maka bagai orang itu akan diampuni segala dosa-dosanya mulai hari Jumat ini sampai itu akan datang dan ditambah 3 hari berarti 10 hari insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Tapi barang siapa mempermainkan kerikil dengan sengaja waktu khutbah dibaca apalagi beromong-omong, maka demikian itu dapat merusak pahalanya amal. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dalam melaksanakan salat Jumat ini marilah kita sekalian menurut peraturan dan ketentuan yang telah digariskan oleh syariat Islam. Anda jangan asal berdiri dan jangan asal sembahyang saja, karena masalah shaf dalam salat adalah sangat diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Wa kana Rasulullah SAW idza fi salat yamudu baina yadi shufuf yasma'u bainal karimah sudul musallim nisawiyahun. Adalah dari Rasulullah SAW apabila salat tidak dilaksanakan, beliau berjalan di antara barisan-barisan sholat dan beliau menyentuh dada-dada sahabat yang sholat dengan tangan beliau mulia, yang mulia untuk meluruskan barisan mereka dalam sholat. Maka dari itu, wahai saudara-saudara muslim sekalian, marilah kita atur salat Jumat ini dengan baik. Aturlah salat Jumat dengan sempurna. Jangan anda berdiri berhenti di suatu barisan sebelum barisan dibuka anda penuh. Isilah kekosongan selain dalam barisan dibuka anda dan masuklah ke dalam masjid. Ulangi lagi, masuklah ke dalam masjid sampai masjid menjadi penuh dan aturlah barisan seluruh mungkin, karena itu semua adalah perintah Rasulullah SAW. Mana beliau, mana sabda beliau SAW, sawusuwakum fa inna tasmaisu salat ikhwan salat rawi Bukhari wa Muslim wa Ahmad Abu Dawud munajjan an bin Abdullah anan. Juga Rasulullah bersabda, "Sawu sufuwakum ayyuhannallahu baina fuwtin wujuhikum au kama qala Ibnu Majah antum ad bin Asyur." Yang artinya, luruskanlah barisan dalam salat kamu sekalian atau Allah SWT akan menceraikan persatuan kamu sekalian. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Satu hal lagi yang perlu kami sampaikan, insyaallah dulu 4 tahun yang lalu kami sampaikan, yaitu dalam anda sekarang masuk di masjid ini untuk melaksanakan sholat Jum'ah atau keluar dari masjid ini, jangan sekali-kali lewat dibuka orang yang sedang sholat. Ulangi lagi, jangan sekali-kali anda lewat di muka orang yang sedang sholat. Hindarkilah ini sebisa-bisanya, karena hari itu merupakan dosa besar dan larangan daripada Rasulullah SAW. Malah sabda beliau, lau ya'lamul maru bainal musalli ma dalaihi lakana ayyafifa baina khairal min ayyamur bainal dai au kama qol muttafaqun alaih anabdillah min hadis al-ansabi dallu'an. Yang artinya, andai kata orang yang lewat di muka orang yang sedang sholat tahu dosa apa yang akan menimpa dirinya, pasti dia lebih suka berdiri 40 tahun daripada lewat melewati orang yang sedang sholat. Juga beliau Rasul bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturu wa rada akhda yaqtaza baina dai fajza wa mastata wa in aba fal qatib annahuma syaitanun." Apabila ada seorang dari kamu sekalian sholat dengan memakai sesuatu yang dapat membatasinya, apa itu dinding, cagak, tiang, atau sajadah, kemudian ada orang lain yang tidak melewatinya, maka cegahlah dia dengan segala kemampuan. Apabila orang itu maksa, maka seranglah dia. Sesungguhnya orang itu adalah syaitan. Kemudian yang terakhir sekalian, perlu ada ketahui bahwa orang-orang Syiah Rafidhah sama menghukumi tidak perlu sholat Jum'ah, bahkan haram sholat Jum'ah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Mereka menganggap sholat Jum'ah haram selama imam mereka yang ghaib belum muncul. Kapan munculnya? Tanya mereka. Berarti orang-orang Syiah Rafidhah tidak pernah sholat Jum'ah sejak 1000 tahun yang lalu sampai hari kiamat. Padahal sholat Jum'ah adalah merupakan kewajiban bagi sekalian kita sekalian, juga sebagai syiar Islam yang wajib dilestarikan. Bayakum aidan yaqumun datul Jum'ah fi ghaib imam bal bi zami ya ahli akhbarihim annaha haramun. Falaisa tal Jum'atul mundal sanati ila yaumil qiyamah. Tuhfa Isnasariyah halaman 118. Imam Mahdi mereka, orang-orang Syiah, menghilang dan bersembunyi sejak tahun 400. Sekarang sudah tahun 1436. Berarti mereka tidak pernah sholat Jum'ah selama 1000 tahun lebih. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka shalat Jum'ah tahawunan, taba Allah ala qalbi." Au kama qol, "Rahmsa abijat ad-dhamri." Hikhu sunnah juz 2 halaman 260. Nailul Autar juz 3 halaman 224. Yang artinya, siapa orang yang meninggalkan 3 kali sholat Jum'ah karena sembrono, maka Allah SWT akan menutup hatinya sebagaimana ditutupnya hati orang-orang munafik dari petunjuk Allah SWT. Mihani sekalian, khutbah Jumat ini kami sampaikan dengan harapan mudah-mudahan kita sekalian hadir selalu mendapat satu mustajabah tiap hari Jumat, sehingga kita insyaAllah akan beroleh rahmat fadl dari Allah Rabbul Alamin. Akhirnya insyaAllah kita sekalian akan menemui keselamatan dan bahagia di dunia sampai di akhirat. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nusat bijma'a dzikrillahi wa dzul bayyi dzalikum khallakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu lakum al-'azim wa nabiyyakum Muhammadin rahimar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah aqrabana bi anhadam biyai wa jami'at rahmati al-mazir min fadli wa rahmati. Manasykuru ala taufiq iman tinani. Manasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi bidayati al-hati. Manasyhadu anna Muhammadan rasul min baiti. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad min baiti. Amma ba'd, wa ayyuhan nas ittaqullaha ti'u wa lamu annat taqwa misadu rawiya. Qala ta'alukul adim a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Walau anahkura amanu wattaqau lafatahna al-marman as-samaa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wa amwat inna wajbatan Allah wa qala hadab Allahumma fir ummati sayyidina Muhammad wa marhamati sayyidina Muhammad al mastur ummati sayyidina Muhammad wa maslih ummati sayyidina Muhammad Allah barik amna sayyidina Muhammad rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah adzaban nar. Ibadallah qul subhanallah ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa la tuqullahu akbar.